saja aku lupa padamu. Kalau saja kita tak bertemu, penampilanmu lain dengan dulu. Terasa sangat aneh buatku. Dandanmu jatuh acak-acakan, perilaku aneh tak keruan. Apa yang sebenarnya telah terjadi membuatmu pedih? Come on.